Mitra bisnis, kalau saya mengamati teman-teman yang sukses, memang mereka mempunyai pola pikir dan perilaku yang sangat berbeda. Saya coba memperhatikan beberapa sahabat yang sukses ya, dan kita akan heran bagaimana ketika saya bilang bahwa, Pak, ini ada acara seperti ini yang mungkin akan punya kesempatan Anda kenalan orang. Oh ya, saya bisa berangkat loh, padahal saya tahu benar dia sangat sibuk banget ya. Tapi mereka tahu mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Karena ada sebuah kesempatan besar, maka apapun dia tinggal dulu, dia mencari ini. Nah, ternyata perilaku kita itu menentukan apa yang dapat kita capai dalam kehidupan kita. Dan ketika saya bersama mereka, mereka selalu memikirkan, wah iya, cara ini bagus, kalau gitu pulang akan saya rubah metode di perusahaan kami supaya bisa lebih tepat guna penyajian dari laporan-laporan kita. Dan begitu kembali dia rubah sudahan ya. Mereka begitu action oriented ya. Jadi selalu bertindak dengan cepat terhadap sebuah perubahan yang mereka tahu akan berguna. Ada orang baru, oke Pak saya kenalkan ya, langsung datang dan ini Pak kenalan, langsung bersahabat, mungkin tidak terjadi bisnis apa-apa, mungkin terjadi sebuah transaksi baru, mungkin terjadi sebuah persahabatan baru ya. Nah, ketika kita mengamati orang-orang yang gagal, ternyata juga mempunyai hal yang sama. Mungkin mereka terlalu sibuk, ada sebuah kesempatan untuk anu, wah maaf Pak, saya sibuk, enggak bisa. Dan enggak bisa dan dia tidak akan hadir. Anda bayangkan kalau misalkan pada kesempatan meeting itu sebenarnya dia punya kesempatan untuk menemukan bos baru atau klien baru ya. Dan kesempatan itu hilang dengan begitu saja. Kemampuan kita untuk menyerap hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita dan menyadari mana yang penting, lalu mengambil hikmah dari kejadian itu serta mempraktekkan atau melaksanakannya secepat mungkin sambil mengevaluasi kembali diri kita secara berterusan dalam perjalanan kehidupan kita akan membuat kita menjadi lebih sukses karena pola pikir kita, karena perilaku kita, karena behavior kita memang mengarah pada hal-hal yang positif. Kita tertarik pada hal-hal yang membuat sukses itu menjadi lebih dekat dengan kita. Dengan pola pikir seperti itu, maka perilaku kita akan berbeda. Kita akan selalu memperhatikan diri, mengamati sekeliling kita, memikirkan apa yang bisa saya petik dari apa yang saya lihat ini untuk bisnis saya, dan seterusnya. Dan melaksanakannya dengan cepat, mengevaluasi kembali, dan kembali memperbaiki diri. Dengan itu, maka perjalanan sukses akan menjadi lebih cepat tercapai. Terima kasih. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Twitter dan akun Facebook saya. Terima kasih. Sukses untuk Anda.